بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita masih pada bab tentang ma'rifatul ayah wa ilm fawasil al-Quran dan ilmu tentang waqaf wal ibtida. Telah kita baca hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Pada hadis ini barakallahu fikum ada tiga permasalahan, tiga pembahasan inti yang perlu untuk diangkat. Yang pertama ialah tentang ma'rifatul ayah. Ilmu atau pengetahuan tentang ayat Al-Quran. Di dalam hadis Ubay bin Ka'ab ini ada faedah yang bisa kita ambil, yaitu sebagian ayat Al-Quran di dalam nas hadis terkadang disebutkan namanya. Ada nama-nama untuk ayat, entah sebuah ayat atau beberapa ayat. Yang dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua nama. Yang pertama ayatur rahmah, ayat-ayat rahmah, yakni ayat-ayat yang menyebutkan tentang al-jannah, tentang surga, tentang thawab, pahala-pahala amal, disebut dengan ayatul rahmah. Yang kedua yang perlu disebutkan adalah ayatul azab, ayatul azab, yakni ayat-ayat Al-Quran yang berisikan tentang azab, tentang neraka, azab neraka, orang-orang yang diancam dengan neraka, dan yang terkait dengan bab itu. Tayyib namanya ayatul azab. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari sini khonamti na'azakumullah, kita bisa mengetahui faedah tadi, ada sebagian ayat Al-Quran yang disebutkan namanya secara nas. Ada pula barakallahu fikum ayat Al-Quran yang disebutkan namanya oleh para salaf. Ada riwayat athar dari kaum salaf atau dari kalangan para ulama. Mereka biasa menyebutkan nama ayat sesuai dengan isi kandungannya. Ya, tasmiyatul ayah bima yadullu alaihi ma'naha. Menamakan sebuah ayat atau menamai sebuah ayat dengan sesuatu yang menunjukkan maknanya, menunjukkan isi kandungannya. Kita bawakan beberapa contoh-contoh ayat-ayat yang disebutkan namanya. Tadi ayatul rahmah dan ayatul azab. Di antara yang masyhur adalah ayat kursi. Betul ya? Ayatul kursi. Tayyib. Disebutkan dalam nas hadis penyebutan langsung tentang ayat kursi. dan juga disebutkan langsung sifatnya. A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung, yang paling mulia dalam kitabullah. Datang dari hadis Ubay bin Ka'ab. Dalam Sahih Muslim nomor hadis 810. Ya, penyebutan ayat kursi sekaligus penyebutan sifatnya. Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat kursi, beliau mengatakan hadhil ayatul karimah a'zamu ayatil Qur'an wa afdaluha wa ajalluha. Hadhil ayatul karimah a'zamu ayatil Qur'an wa afdaluha wa ajalluha. Ayat yang mulia ini adalah ayat Qur'an yang paling agung, yang paling afdal, yang paling utama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tegas mengatakan hadhihi ayatul kursi walaha sya'nun azim. Ini adalah ayat kursi dan dia memiliki kedudukan yang sangat besar, yang sangat agung. Beliau juga mengatakan tentang ayat kursi, wa hadhil ayatu mustamilatun ala ashri jumalin mustaqillah. Wa hadhil ayatu mustamilatun ala ashri jumalin mustaqillah. Ayat ini, ayat kursi ini mengandung 10 jumlah, 10 pembahasan yang tersendiri. Kemudian beliau menyebutkan semuanya satu persatu. Lafadz ini disyarah dan ditafsirkan sama beliau sampai akhir. Silakan merujuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat kursi itu disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Disebut dengan ayat kursi. Contoh yang lain. Tayyib disebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-29. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Fatir 29. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yang menegakkan sholat, yang berinfak, menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, infak secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Diriwayatkan dari Qatadah, qala Qatadah, kana mutarrif idza qara'a hadhihi al-ayah, kana mutarrif idza qara'a hadhihi al-ayah yaqul hadhihi ayatul qurra, hadhihi ayatul qurra. Katanya Qatadah, dulu mutarrif bin Abdul bin Syikhir, dulu mutarrif apabila membaca ayat di atas, beliau mengatakan hadhihi ayatul qurra. Ini ayatnya para qari. Ya, beliau menamakan dengan ayatul qurra karena isi ayatnya menjelaskan tentang keutamaan membaca kitabullah mendirikan salat, berinfak dengan harta bendanya. Dikatakan hadhihi ayatul qurra. Lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Fatir ayat yang ke-29. Contoh yang lain ialah ayatul dain. Ayat tentang masalah utang piutang. Disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Panjang itu. Yang pernah kita bahas itu merupakan ayat Al-Qur'an yang paling panjang. Ya, atwalu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling panjang. Ayat ini disebut dengan ayatul dain. Disebutkan dalam sebagian riwayat langsung dengan nama ayatul dain. Masyhur di kalangan para fuqaha dan para ulama dengan sebutan ayatul dain. Ayat tentang utang piutang. Atau katakan qala As-Sa'di rahimahullah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayah. Berkata As-Sa'di rahimahullah tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan hadhihi ayatul dain. Hadhihi ayatul dain. Wahia atwalu ayatil Qur'an. Wahia atwalu ayatil Qur'an. Waqad istamalat ala ahkamin azimah. Waqad istamalat ala ahkamin azimah. Jalilatil manfaati wal miqdar. Jalilatil manfaati wal miqdar. Kata beliau, ini ayat ini namanya ayatul dain. Ayat yang bicara tentang utang piutang. Ayat ini adalah ayat Quran yang paling panjang. Dan ayat ini mengandung hukum-hukum yang agung yang sangat utama kemanfaatan dan kedudukannya. Lalu beliau menyebutkan dalam tas tersebut 50 hukum. Wa dzakara 50 hukma. Beliau menyebutkan 50 hukum dalam tafsirnya terkait dengan ayatul dain. Ya. Ini disebutkan supaya antum mendapatkan faedah lain terkait dengan sebuah ayat. Jadi nukilan itu banyak. Tapi saya nukilkan dari para ulama yang enggak semata-mata menyebut istilah ayatul dain atau ayatul kursi. Tapi ada yang lain yang ingin disebutkan. Kayak tadi pada pembahasan tentang ayatul kursi, saya bawakan ucapan Ibnu Katsir mengandung 10 jumlah tersendiri. Rinci panjang. Rujuk ke sana. Terkait dengan ayatul dain, saya nukilkan dari Sa'di rahimahullah karena beliau menyebutkan ada 50 hukum yang terkandung dalam ayatul dain. Silakan merujuk ke sana. Kalau saya bacakan sekarang, nanti pembahasannya bukan pembahasan ilmu Al-Qur'an, ini pembahasan masalah tafsir ayat, enggak nyambung. Jadi antum langsung rujuk ke sana, silakan antum tulis sendiri 1 2 3 4 sampai 50 hukum yang beliau sebutkan terkait dengan ayatul dain. Ya. Contoh yang lain seperti banyak ya kan. Seperti ayatul zihar. Ya, disebut dengan ayatul zihar. Ayat tentang zihar. Tau zihar. Nah, seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Anti ka dhahri ummi." Kamu kayak punggung ibuku. Dia mengharamkan istrinya. Namanya zihar. Disebutkan di Al-Mujadilah ayat yang kedua sampai keempat. alladzina yadhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim al-ayat. Di Al-Mujadilah ayat yang kedua sampai keempat. Ini disebut dengan ayatul zihar. Ayat-ayat tentang zihar. Masyhur di kalangan para fuqaha dengan nama ayatul zihar. Sebagai contoh untuk melihat dalam tafsir Ahkamul Quran. Lihat tafsir Ahkamul Quran Ibnu al-Arabi al-Maliki. Juz yang keempat halaman 168 tentang ayat ini. Disebutkan langsung dengan kata-kata ayatul zihar. Rujukan yang lain di buku fikihnya para ulama. Ya, ketika mereka membahas tentang bab al-zihar, pasti akan dibawakan ayat ini. Ini ayat sebagai pegangan mereka dalam menguraikan hukum zihar. Sehingga dikatakan ayatul zihar. Nah, contoh yang lain yang antum tahu. Apalagi yang kira-kira masyhur di kalangan para ulama. Ayat dengan sebuah nama. Allah. Yang lainnya. Jenenge apa? Harus pakai nama, enggak semata-mata sebuah hadis yang menerangkan keutamaan sebuah ayat, enggak. Namanya ini. Entah dalam hadis atau dari keterangan para ulama. Coba mushafnya ya. Yang itu. Yang itu, yang musyad. Itu terlalu banyak warna-warnanya itu. Nanti apa ya? Lihat. Contohnya apa? Contoh yang lain. Seperti ayatul li'an. Itu di surat apa ya? Al-li'an ya. Ayatul li'an. Ayat tentang masalah li'an. Li'an ialah seorang suami yang memergoki dengan mata kepala sendiri istrinya selingkuh. Dia enggak bisa mendatangkan empat saksi untuk itu. Paham enggak? Mestinya kan kalau untuk qadzaf, tuduhan selingkuh, harus ada empat saksi menyaksikan langsung peristiwanya. Enggak mungkin langsung tuh. Langsung yang menyaksikan. Kalau dia pergi nyari empat orang, selesai urusannya. Nah, itu dimasukkan dalam pembahasan al-li'an. Ayatul li'an disebutkan di dalam surat An-Nur. An-Nur ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. Ini disebut dengan ayatul li'an. Ayat-ayat tentang masalah li'an. Yang lain, hat. Ya Allah, biar antum nyambung. Yang lain. Yang lainnya adalah contoh ya, ayatul qisas. Gimana ya al-qisas? Allah mengatakan dalam firman-Nya, kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Dalam surat ayat yang ke lo pakai ayat biar ngerti. Ayat berapa gitu ya, Ikhwan. Sebentar, tak carikan. Berapa ya, Kwan? Masalah kisos ini. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi al untha bil untha ila akhirih. Al-Baqarah ayat yang ke-178 sampai 179. Ya, yang terakhir walakum fil qisasi hayatun ya ul albabi la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 178 179. Di sebelah apa ini? Namanya ayatul qisas. Yang lain. Hah? Apa? Musa'atul ifik. Rasanya ayatun fi qisatul ifik. Gitu. Beberapa ayat tentang kisah ifik. Di apa itu? Surat apa itu, Pak? Tuh. Suratnya apa? Biar disebutkan. Al-ifik itu di An-Nur. Namanya ayatun fi qisatil ifik. Jangan mengatakan ayatul ifik. Tidak ada ayat dusta itu. Semua benar semua ini. Ayatun fi qisatil ifik. Ayat tentang kisah al-ifik. Tuduhan dusta kaum munafikin. Barakallahu fikum. Di An-Nur ayat yang ke-11 panjang ikhwan. Sampai setelahnya 22. 11-22. Ini berkaitan ayatun fi qisatil ifik. Ayat tentang kisah ifik. Yang lain, ya Allah, dibongkar semuanya. Biar nambah. Hah? Ayatul mihnah. Mana itu? Al-Imran 31. Namanya ayatul mihnah. Mihnah tentang apa itu? Ujian apa? Hah? Keimanan. Yang betul. Disebut dengan ayatul mihnah, yaitu ayat yang menguji kejujuran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ali Imran ayat yang ke-31, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ayat mihnah, ayat yang menguji jujurnya cinta seseorang kepada Allah. Bukti cintanya harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus ada yang lain? Masuk ngarang loh ya. Artinya itu nama itu tahu ngarang enggak? Jangan merekayasa sebuah nama. Itu nama memang masyhur di kalangan para ulama dan para fuqaha. Apa yang lainnya? Hah? Mesti enggak tahu. Ayatul hijab. Ada kan? Namanya ayatul hijab. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah hijab. Itu di surat apa ya Al-Hijab? Hah? Al-Ahzab? Yakin tak? Al-Ahzab. Sebentar. Al-Ahzab itu di mana? Tempatnya. Hah? Al-Ahzab. Yang mana nih ayatnya? Jangan Al-Ahzab untuk Ais, bukan namanya langsung. Mana Evan? Di Al-Ahzab itu ada namanya Ayatul Khiyar atau Ayatul Takhyir. Atau Ayatul Takhyir. Ayat pilihan. Ini terkait dengan ada sedikit kemelut rumah tangga Rasul dengan para umat mukminin. Namanya Ayatul Takhyir. Ayat untuk memilih. Milih Rasul atau milih diceraikan. Itu namanya ayat takhir. Itu disebutkan di Al-Ahzab ayat yang ke-28 dan setelahnya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alayna wa mati'ankuna wa sirahkuna sarahan jamila. Al-ayat disebutkan ayat takhir. Ayat suruh milih. Ini kasus ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah besar sampai mengilak para istrinya atau mengilak bersumpah untuk tidak menemui mereka, disebutkan dalam hadis selama 1 bulan. Selesai ilak belum membacakan ayat ini, ayat takhir, suruh milih Rasul tetap milih cerai akan diceraikan dengan cara baik-baik. Ndi mau wae tuh hijab? 59. Ngono lho. Tapi Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dzalika adna yu'rafna fala yudzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Zain. Namanya ayatul hijab. Yang lain ayat rajam, tapi nas ayatnya mansukh, labas. Itu disebutkan dalam hadis namanya ayatul rajam. Ayat tentang rajam, tapi lafadznya mansukh. Nanti akan disebutkan insyaallah kalau nyampe ya pembahasan nasikh atau mansukh. Nah, dibawakan di bawahnya. Sehingga saya bawakan di sini terkait dengan bab nasikh wal mansukh fil Quran. Disebutkan dalam beberapa riwayat lafaz ayatnya adalah asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya faqtuluhuma asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya faqtuluhuma asy-syaikh wasy-syaikhatu lupa saya. Al-Bahim itu lafaz Al-Ahzab tentang rajam. Tapi itu mansukh. Lafaznya mansukh. Tetapi ada istilah ayat rajam. Sebuah nama ayat barakallahu fikum. Wis, apa teruskan lagi? Tadi itu banyak di kepala saya, tahu-tahu hilang mana ya. Sudah dapat berapa tuan tuh? Berapa ayat itu namanya? Dihitung ya, akhi. Berapa? 11. Sudah cukup banyak. Sekedar untuk tamtsil contoh, selebihnya bisa antum kumpulkan lagi ketika antum membaca tafsir ayat atau buku hadis atau buku fikih ketika mereka menyebutkan nama sebuah ayat sertakan dalam poin tadi. Begitu pula ini pembahasan berikutnya tentang sifat ayat. Terkadang para ulama kita, para salaf dan para ulama kita memberi sebuah sifat, berikan nama sifat untuk sebuah ayat. Contoh sekarang ya kawan, sekarang terkait dengan sifat. Contoh sekarang, yang pertama ayat kursi tadi, ayat kursi dikatakan sebagai a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat Al-Quran yang paling a'zam, yang paling agung, yang paling besar. Ada ayat kursi. Contoh yang lain. Contoh yang lain An-Nahl ayat yang ke-90. An-Nahl ayat yang ke-90. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan dengan keadilan, perbuatan baik, dan memberi kepada dzil qurba, melarang tindakan fahsya, kecil, tindakan mungkar, tindakan baghi, semena-mena. Allah memberikan maidah kepada kamu, kamu pasti akan ingat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, radhiyallahu anhu wardah, inna ajma'a ayatin fil Qur'an. Fi suratin Nahl. Dibacakan ayat ini. Sesungguhnya ayat Al-Quran yang paling ajma', yang paling mengumpulkan, ya yang paling ajma' itu di An-Nahl. Dibacakan ayat ini. Ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, min tariq Syabi ya, dikeluarkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dari jalurnya Asy-Sya'bi, dari Syutair Ibnu Syakal, Syutair Ibnu Syakal dari Ibnu Mas'ud. Wa hadza isnadun sahih. Saya bawakan ucapannya Sa'di. Jadi enggak semata-mata atsar yang menyebutkan sifat sebuah ayat. Penting ucapannya saya sampaikan dikarenakan ayat ini sangat mengandung kaidah besar dalam Islam. Antum tulis, qala Sa'di rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayah. Setelah ucapannya cukup panjang belum mengatakan fasarat hadhil ayatu jami'atan, fasarat hadhil ayatu jami'atan li jami'il ma'murati wal manhiyat, li jami' al ma'murati wal manhiyat. Lam yabqa shay'un illa dakhala fiha. Saya tersebarkan dulu. Beliau mengatakan maka ayat ini menjadi sebuah ayat yang jami'ah, yang mengumpulkan. Yaitu mengumpulkan semua perintah dan semua larangan. Tidak tersisa sedikit pun melainkan masuk pada ayat ini. Semua perintah agama dimasukkan dalam ayat ini. Semua larangan agama dimasukkan dalam ayat ini. Sekali dikatakan ajma'u ayatin. Ayat yang paling mengumpulkan. Ini mengumpulkan al-ma'qutun wal-manhiyat. Lanjut. Belum mengatakan selain. Fahadihi qa'idatun. Fahadihi qa'idatun. Tarji'u ilaiha sa'irul juz'iyat. Fahadihi qa'idatun tarji'u ilaiha sa'irul juz'iyat. Maka ayat ini merupakan sebuah qa'idah. Ya, kembali kepadanya semua person-person masalah. Qa'idah. Lanjut, belum mengatakan setelah itu. Fa kullu mas'alatin mustamilatin ala adlin au ihsanin au ita'i dzil qurba. Ya, fa kullu mas'alatin mustamilatin ala adlin au ihsanin au ita'idil qurba fahiya mimma amarallahu bihi. Beliau mengatakan maka semua permasalahan yang mengandung unsur keadilan atau perbuatan baik atau memberi zawil qurba, maka dia termasuk yang diperintahkan oleh Allah. Lanjut. Wa kullu mas'alatin mustamilatin ala fahsya au munkar au baghi. Wa kullu mas'alatin mustamilatin ala fahsya au munkar au baghi fahiya mimma nahallahu anhu. Maka semua permasalahan yang mengandung unsur fahsya, perkara yang keji, atau mungkar, mengandung perkara yang mungkar, atau baghi, mengandung perkara semena-mena, maka dia termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir kalamnya. Belum membawakan beberapa kalimat yang cukup bagus dalam tafsir ayat ini. Sehingga dikatakan ajma'u ayatin. Dipahami ya? Ini namanya sifat sebuah ayat, bukan nama. Kalau nama yang tadi, ayat ini sebuah sifat. Ayat kursi, ayat yang paling agung. Ayat ini ayat yang paling mencakup, yang mencakup semua perintah dan semua larangan dalam Islam. Ini kalau diperpanjang panjang, ini ayat ini luar biasa. Ini menggabungkan perintah wajib, perintah sunnah. Al-adl, perintah wajib. Al-ihsan, perintah sunnah. Contoh yang lain. Ada yang tahu? Hat-hat, batu ada yang tahu ya Pak? Contoh yang lain. Ayat Al-Quran di Az-Zalzalah. Antum bilang surat Zalzalah atau Idza Zulzilat? Nama suratnya itu. Surat Idza Zulzilat atau Az-Zalzalah? Dua-duanya ada. Kemarin belum disebutkan ya? Mestinya disebutkan ya. Masyhur di kalangan para ulama dengan dua nama. Surat Idza Zulzilat dan surat Az-Zalzalah. Yang di sini apa? Di mushafnya itu apa ya? Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Khair insyaAllah. Baik. Yaitu ayat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang beramal seberat biji zarrah, dia pasti kebaikan, dia pasti akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengamalkan sebuah amal seberat biji zarrah kejelekan, dia pasti akan melihatnya pula. Ayat ini tayyib disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan al-ayatul fadzah al-jami'ah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim ikhwan. Dalam Sahih Bukhari nomor hadis 4962. Ini cek lagi. Sahih Bukhari 4962. Sahih Muslim 987. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang himar-himar, al-humur. Ini terkait dengan sebuah amal, amal yang terkait dengan himar-himar. Panjang riwayatnya, ikhwan. Belum mengatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أنزل الله فيها شيئا ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. Dibacakan ayat di atas. Allah tidak menurunkan tentang itu sesuatu pun melainkan ayat ini. Ayat yang al-fadzah, yang satu-satunya ini dan yang mengumpulkan. Dibacakan ayat ini. Yang ini bukan mengumpulkan terkait dengan perintah dan larangan, tetapi terkait dengan pembahasan masalah pahala amal. Sedikit pun apapun yang kamu amalkan, sedikit saja kebaikan ada pahalanya. Apa yang kamu amalkan sedikit saja dan perkara kejelekan ada dosanya. Semua akan dihisab di malam kiamat. Sehingga dikatakan al-ayatul fadzah al-jami'ah. Yang lain ya Allah. Enggak pernah tahu. Tayyib. Tayyib ayat Al-Quran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ini satu apa ya Fad? At-Talaq ayat yang kedua. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. قَالَ إِبْنُ مَسْعُودٍ Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Inna aktsara ayatin fil Qur'ani farajan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, ayat Al-Qur'an yang paling banyak menyebutkan solusi jalan keluar namanya faraja, ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan menjadikan untuk dia jalan keluar dari semua permasalahannya. Sesusah apapun, seberat apapun, akan ada faraj. Ya, solusi ke lapangan setelah kesempitan. Ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dengan isnad yang sahih. Ketemunya sama dari Asy-Sya'bi, dari Syuter Ibnu Syakal, dari Abdullah bin Mas'ud. Lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Dikatakan aktsaru ayatin fil Qur'ani faraja. Dalam riwayat yang lain, ayat Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Az-Zumar 53. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas-batas jiwa mereka, yang berbuat dosa, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Az-Zumar 53. Qala Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna aktsara ayatin fil Qur'ani farajan. Inna aktsara ayatin fil Qur'ani farajan fi suratil Ghuraf. Fi suratil Ghuraf. Dibacakan ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya ayat dalam Al-Qur'an yang paling banyak memberikan solusi adalah ayat dalam surah Al-Ghuraf. Apa Al-Ghuraf? Berbahasa kemarin, ikhwan. Az-Zumar. Ya, Az-Zumar juga disebut dengan Al-Ghuraf. Masih ingat kemarin? Kemarin itu nama-nama yang punya, surat yang memiliki banyak nama, ini diantaranya Al-Ghuraf. Barakallahu fikum. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, rawahu At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Juga dari jalur Asy-Sya'bi, dari Syuter bin Syakal, dari Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fikum. Nah, kok ada dua ayat yang berbeda tapi dikasih sifat yang sama? Ayat yang paling banyak memberikan solusi. Bagaimana ini? Sifatnya sama, tapi keterkaitannya berbeda. Kalau yang pertama tadi, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ini berkaitan dengan masalah مُشْكِلَةُ الْحَيَةِ, مُشْكِلَةُ kehidupan. Tapi kalau ayat yang kedua tadi, itu khusus untuk ashabul kabair, untuk orang-orang yang berbuat dosa besar, yang banyak berbuat kemungkaran. Ya, dikasih solusi, kamu jangan putus asa, selama kamu bertaubat kepada Allah, Allah akan terima taubat kalian. Kan disebutkan di akhir ayat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa, yakni bagi yang taubat. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini faraj untuk ashabul kabair. Paham ya? Jalan keluar, solusi ke lapangan bagi orang-orang pelaku dosa besar. Bisa ya. Jadi berapa ya? Ayat kursi. A'zamu ayatin. Terus innallaha ya'muru bil 'adli ihsan ajma'u ayatin. Terus umayyitaqillaha yaj'alu makhraja aktsaru ayatin faraja. Terkait dengan musyikatul haya. Kemudian qul ya ibadiy asrafu ila akhirih aktsaru ayatin fil qur'ani faraja li ashabil kaba'ir. Terus faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara ila akhirih. Dikatakan ayatun fadzah jami'ah terkait dengan pahala amal dan hisab amal, semuanya akan dihitung dihisab, yang baik maka baik, yang jelek maka jelek. 5 waktu ya, 5 cukup insyaallah ya, cukup. Artinya terkait dengan masalah ayat ikhwan di kalangan para ulama dan para salaf, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, terkadang menyebutkan nama sebuah ayat, nama itu menunjukkan isi kandungannya. Ya, disebutkan nama untuk mengingat ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Dan kita sebagai thalabul ilm harus paham nama-nama itu supaya memahami pembahasan para ulama. Dipahami ya? Dan itu sangat banyak, terutama dalam pembahasan masalah fikih. Itu sering membawakan nama-nama ayat tadi. Ayat ini, ayat ini, ayat ini. Ayat ayatul siyam, ayatul hajj, ayatul fidyah, ayat kata itu banyak dalam buku-buku fikih. Anda harus paham itu. Jangan bingung. Oh, buku ayat fidyah. Ini ada kandungan maknanya. Ayat yang mengandung ini, yang mengandung ini, yang mengandung ini. Juga sebagian salaf dan para ulama kita juga, dan juga disebutkan dalam sebagian riwayat, terkadang menyebutkan sifat sebuah ayat, dikasih sifat-sifatnya. A'zamu ayah, ajma'u ayah, ila akhirih. Barakallahu fikum. Ini dimasukkan oleh mereka dalam pembahasan ma'rifatu ayatil Qur'an, al-ilmu bi ayatil Qur'an, mengetahui itu ilmu tentang ayat ayatil Qur'an. Barakallahu fikum. Terakhir sedikit hukum-hukum, ya, pembahasan ahkam yang mereka sebutkan terkait dengan ayat Al-Quran. Saya ringkas saja ya. Satu aja pembahasannya, jadi satu. Tentang masalah kitabatul ayat wa ta'liquha al-jidar. Kitabatul ayat wa ta'liquha al-jidar. Menulis ayat dan digantung di tembok-tembok. Kemudian juga kitabatul ayat ala sa'ati dalil. Ini poin-poin hukumnya. Nanti akan dibawakan sekaligus fatwanya. Kitabatul ayati ala sa'ati dalil. Menulis ayat di jam. Jam ad-dalil. Tidak ada sebuah jam yang menunjukkan waktu. Ada waktu sholat. Nah, ada jamnya. Ada jadwal sholatnya. Terkadang di situ dikasih beberapa ayat. Entah ayat apa atau ayat apa. Ini yang masyhur di zaman sekarang ini. Kita lihat. Nah, ada gambar Ka'bahnya, ada jam-jamnya, ada jadwal waktu sholatnya, ada arah kiblatnya. Nah itu jam tadi itu dikasih tulisan beberapa ayat. Dipahami ya? Yang berikutnya lagi, kitabatul ayati ala mu'allaqat. Kitabatul ayati ala mu'allaqat. Menulis ayat pada perkara-perkara yang digantung atau dipasang. Ya. Ditaruh di papan, lauhah. Ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Atau papan apa di tempat-tempat, di bis atau yang lain-lainnya. Al-Mu'allaq digantungkan di sebuah tempat. 3 poin. Apa hukumnya menulis ayat-ayat yang sudah digantungkan di tempat-tempat seperti itu. Kalau tambahkan lagi, misalkan ayat Al-Quran dijadikan kaligrafi untuk masjid, ya, dan yang lain-lainnya. Tayyib, semua masail di atas ada fatwa dari Lajnah Daimah. Ada fatwa Lajnah Daimah juz yang keempat, halaman 46 dan setelahnya. Halaman 46 dan setelahnya. Sampai halaman 60 ya, kawan. Baik, nanti antum merujuk saja juz yang keempat, halaman 46 sampai 60. Khulasah daripada fatwa Lajnah Daimah dalam bab ini bahwasanya tindakan-tindakan tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam, menyimpang dari tujuan utama turunnya Al-Quran atau surat atau ayat. Itu khulasanya. Saya bawakan beberapa kata-kata mereka. Waman katabahu wal judrani awala khiraqin ta'allaqu 'alaiha wa nahu dhalik zinatan aw hirzan usyanatan lis-sukan wal athath wa sa'ir al mata' faqad inharafa bi kitabillah aw bi ayatin aw bi sudur minhu an jadatil huda wa hada 'an at-tariqis sawi was-siratil mustaqim wabtada'a fi ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah wa la rasuluhu qawlan aw 'amala wa la 'amila bil khulafa'ir rasyidun wa sayyidu as-sahabati radhiyallahu ta'ala majma'in wa la a'imatul huda fil qurun ats-tsalatsah alladhi shahida lana nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna khil qurun. Maka barang siapa yang menulis ayat atau Quran di tembok-tembok atau di kertas-kertas atau di kain-kain, digantung untuk perhiasan atau untuk pengamanan penjagaan rumah atau perkakas atau barang-barang yang lainnya, maka sungguh dia telah menyimpang dengan kitabullah atau ayatnya atau sebagian suratnya dari jalan yang benar, yang petunjuk. Dia telah menyimpang dari siratul mustaqim, membuat perkara bid'ah pada agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW, baik ucapan ataupun perbuatan, tidak pernah diamalkan oleh khulafaur rasyidin dan juga para imamatul huda. Juga mengatakan ada unsur menghinakan ayat tadi. Barakallahu fikum. Ini cuplikan dari fatwanya mereka. Juga terkait dengan masalah menulis ayat di jam-jam, dinding dan segala macamnya. Barakallahu fikum juga demikian. Barakallahu fikum. Fakitabatu ayatin minal Qur'an aw akthar ala sa'ati dalil aw nahwiha fi inhirafin bil Qur'an amma unzila min ajrih wasti'amaluhu fima fi izra'un bihi wa ihadun lahu ila akhir kalamihim. Maka menulis ayat dari Al-Quran atau beberapa ayat ditaruh di jam-jam seperti itu termasuk menyimpang dengan Quran dari apa yang dia diturunkan karenanya, dan mempergunakan Quran untuk perkara yang mengandung unsur penghinaan dan pelecehan Al-Quran. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan masalah menulis ayat digantungkan di papan dan segala macam, di bis atau di pinggir jalan dan segala macamnya, juga demikian. Mereka memberikan fatwa perkara yang tidak diizinkan dalam agama. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini khulasanya, ikhwan ya. Panjang mereka punya fatwa, silakan merujuk di fatwa Lajnah Daimah juz yang keempat halaman 46 sampai halaman ke-60. Ini sebagian ahkam yang mereka sebutkan terkait dengan masalah ayat Al-Quran. Ini dimasukkan oleh fatwa Lajnah Daimah juz yang keempat. Juz yang keempat itu pembahasan khusus tentang tafsir Al-Quran dan yang terkait dengan Quran dan bab tafsir. Makanya saya bawakan itu fatwa. Dikarenakan kita sedang membahas masalah ilmu Al-Quran sehingga dibahas tentang masalah ini. Sedikit hukum yang terkait dengan masalah ayat. Sehingga itu Al-Quran dibaca, ditadaburi, dihafalkan, diamalkan bukan digantung-gantungi. Ngerti nggih? Itu khulasanya, silakan merujuk kepada fatwa Lajnah Taimiyah yang cukup panjang kalimatnya. Sementara cukup, dan insyaallah pada pertemuan keesokan hari, besok ya, malam Sabtu Sufyan, kita akan membahas tentang masalah kedua yang diangkat dalam hadis kita, pembahasan masalah ilmu fawasil Quran. Waqaf itu ada nomor tiga, ilmu tentang fasilah fasilah Al-Quran. Insyaallah tabarakallahu taala. Baru pembahasannya ketiga, ilmu tentang masalah waqaf dan ibtida. Ada tiga pembahasan dalam riwayat di atas. Sementara cukup dan kafi lahu na subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Faddalu hafizakumullah tabarakallahu taala.